Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Kita FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa UPTV dimanapun Anda berada. Pada pengajian yang telah lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang kedua dari surat At-Takatsur. Saat itu kita menjelaskan tiga hal atau tiga tips supaya kita terhindar dari kelalaian yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Sebelumnya kita sampaikan betapa banyak orang yang lalai akibat dunia ini, karena memang dunia itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hulwatun khadirah, manis dan hijau. Apa kemiripan antara dunia dengan warna hijau? Silakan. Bagus. Silakan. Dunia itu enak dipandang dan juga akan cepat layu seperti warna hijau yang kemudian menguning, lama-lama akan pupus. Kemudian pertanyaan berikutnya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan tiga tips untuk mengakhiri kelalaian. Sebutkan tiga-tiganya. Ya. Sudah praktek? Yang pertama mengingat kematian, yang kedua apa, yang kedua menyaksikan orang sakaratul maut, yang ketiga ziarah kubur. Pertanyaan yang ketiga, apa dalilnya dalam Al-Qur'an bahwa kematian tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan? Surat apa, ayat berapa? Ya, surat Al-A'raf. Surat apa? Surat Az-Zumar. Hah? Surat Luqman. Bukan tuh. Ya, Luqman juga. Bukan. Ya. Ayat bagus. Monggo, silakan. Surat Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajruhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat itu mempunyai ajal. Kalau ajalnya sudah datang, maka tidak mungkin untuk dipercepat dan tidak mungkin untuk diundur walaupun hanya sekejap. Satu lagi, berziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ziarah kubur, di dalamnya itu ada redaksi yang mengingatkan kita dengan kematian. Siapa yang hafal doa tersebut? Bagus, monggo. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ini wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kami insya'allah akan nyusul. Kami insya'allah akan nyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah keselamatan untuk diri kami dan untuk kalian. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang tafsir ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Para hadirin sekalian kami hormati, dan juga para pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat yang ketiga dan keempat bunyinya apa? Kalla saufa ta'lamu thumma kalla saufa ta'lamu. Ayat ketiga dan keempat ini intinya peringatan. Intinya apa? Peringatan. Setelah di ayat pertama dan kedua, Allah bercerita tentang kelalaian banyak manusia. Kenapa mereka lalai? Karena mereka terlalaikan dengan at-takatsur. Apa at-takatsur? Berbangga-banggaan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kelalaian banyak manusia di muka bumi ini gara-gara mereka berbangga-banggaan, dan kelalaian itu begitu akutnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati masih tetap kalian lalai, maka mulai ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan. Peringatan itu dimulai dengan kata kalla. Siapa yang tahu artinya kalla? Kalla itu diantara maknanya yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, kalla artinya jangan begitu. Maksudnya gimana Ustaz, jangan begitu? Seharusnya gimana? Seharusnya begini. Jangan begitu. Maksudnya jangan demikian. Janganlah kalian itu lalai dengan bermegah-megahan. Itu maksudnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan para manusia, kala jangan begitu. Kalian gak boleh lalai dengan bermegah-megahan. Kala, kenapa wahai Rabbi? Lalu Allah menjawab, saufa ta'lamu. Siapa yang tahu artinya saufa ta'lamu? Kelak kalian akan mengetahui. Jangan demikian, kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Disebutkan enggak di situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak disebutkan. Kalla saufa ta'lamu artinya letter lock-nya, ya. Kala jangan demikian, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Titik, titik, titik. Mengetahui apa? Bagus. Kata para ulama tafsir, yang akan mereka ketahui adalah akibat. Akibat apa? Akibat at-takatsur. Akibat kalian itu lalai dengan bermegah-megahan. Ini ayat yang ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari kelalaian kalian. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa. Apa artinya summa? Kemudian. Kalla. Sudah belajar tadi. Masa lupa? Kalau lupa ngerti kalau kalla barusan lupa. Jangan demikian, sauba ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Coba jenengan cermati, antara ayat ketiga sama keempat ini mirip enggak? Mirip, malah sama ya, cuma beda apa? Tumarok. Sama ya. Kalau misalnya tumanya kita tutup, misalnya akan sama persis antara ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Kalau sama persis ini, kira-kira maknanya sama enggak? Maknanya sama? Sama apa tidak sama? Coba yang mengatakan sama, angkat tangan. Tidak ada. Yang mengatakan tidak sama, angkat tangan. Tidak ada juga. Masya Allah, tadi suara apa tadi? Kenapa ragu? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi para ulama kita, mereka berbeda pendapat. Antara ayat yang ketiga sama ayat yang keberapa? Keempat. Artinya sama enggak? Kalau redaksinya sama, apakah mesti artinya sama? Para ulama secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sama. Antara ayat yang tiga dengan ayat yang keempat maknanya sama. Karena redaksinya sama. Terus kalau maknanya sama, fungsinya apa? Ngapain makna yang sama diulang lagi? Para ulama yang menganut pendapat ini, mereka mengatakan tujuannya adalah untuk penegasan. Coba jenengan, kalau misalnya melarang anak yang jenengan dan jenengan serius dalam melarangnya, jenengan ucapkan jangan sekali apa berkali-kali? Berkali-kali, jangan nak, jangan. Jangan ke situ nak, jangan. Apalagi kalau misalnya kita tahu dia itu akan terjerumus ke dalam jurang misalnya, atau akan nyoba nyebur kemana? Ke sumur. Pikirnya, masya Allah enak banget dia kecayaman sumur. Dia sudah mau naik, apakah kita cukup? Jangan. Berhenti? Tidak. Bahkan mungkin sampai berkali-kali dan kita angkat suara kita. Jadi di dalam, hatta sampai pun di dalam bahasa Arab, kalau seseorang ingin menegaskan sesuatu, maka akan diulang kalimat yang sama. Makanya kata ulama yang menganut pendapat pertama ini, maknanya sama. Terus kenapa diulang? Diulang itu bukan tanpa arti. Diulang itu untuk menegaskan. Untuk mengingatkan, wahai para manusia, ketahuilah bahwa kalian itu pasti akan menemukan akibat dari kelalaian kalian. Pasti kalian akan dapatkan hal itu. Ini pendapat yang pertama, mengatakan makna ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat sama enggak? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama sama, berarti pendapat yang kedua apa? Ya gampang sekali, tidak sama. Ayat yang pertama kata para ulama maknanya sama, ayat yang kedua kata mereka enggak sama dong. Terus bedanya apa? Kalau tidak sama bedanya apa antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat? Ah, di sini ulama berbeda lagi pendapatnya. Jadi kalau boleh kita jabangkan pendapat pertama, pendapat kedua dibagi lagi menjadi berapa pendapat? Dua lagi. Pendapat kedua yang pertama, menurut mereka ayat yang ketiga berbicara tentang akibat di saat kematian dan di alam kubur. Ini menurut pendapat yang mengatakan tidak sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau ayat ketiga sedang berbicara tentang akibat yang akan dipetik oleh seorang yang lalai saat dia mati dan ketika dia masuk ke alam kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan demikian. Sesungguhnya kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian. Kapan? Ketika kalian mati dan kalian sudah masuk ke mana? Ke kubur. Itu makna ayat yang keberapa? Yang ketiga. Terus yang keempat, kata mereka, kalau yang keempat itu berbicara tentang akibat di mana? Di neraka. Berarti bedanya di mana? tempatnya. Beda tempat. Kalau ayat yang ketiga bercerita tentang akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang lalai ketika mereka mati dan ketika mereka masuk kuburan. Sedangkan ayat yang keempat berbicara tentang akibat yang akan mereka rasakan ketika mereka nanti sudah masuk kemana? Ke neraka. Sudah. Ini pendapat A. 2A. Karena ini masih cabang dari pendapat yang keberapa? Yang kedua. Adapun pendapat 2B. Ulama yang lain yang membedakan. Menurut ulama yang lainnya. Bahwa ayat yang ketiga itu berbicara kepada orang-orang kafir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, wahai orang-orang kafir. Sesungguhnya kalian akan melihat akibat dari perbuatan kalian. Ayat yang ketiga tertuju kepada orang kafir. Berarti kalau ayat yang keempat kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian wahai kaum mukminin juga akan mendapatkan dan melihat akibat dari kelalaian kalian. Berarti ada berapa pendapat sekarang ini? Tiga. Yang pertama mengatakan sama. Yang kedua pendapat mengatakan tidak sama. Bedanya kalau ayat yang ketiga bercerita tentang akibat kapan? Ketika mati dan di alam kubur. Sedangkan ayat yang keempat menurut mereka akibat di mana? Di neraka. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tidak sama, cuman bedanya kalau ayat yang ketiga yang dibidik adalah orang kafir, sedangkan ayat yang keempat yang dibidik adalah kaum mukminin. Ini secara global, dan sekarang kita akan jelaskan sedikit dari apa yang sudah terpampang di layar. Akibat yang akan dipetik oleh seorang yang lalai ketika dia mati. Ada akibatnya enggak? Sejak malaikat maut mencabut nyawa, sudah ada akibatnya buat mereka yang lalai. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, di antara petikan hadis tersebut beliau bercerita tentang kisah orang kafir yang akan meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat orang kafir dalam keadaan sakaratul maut, dia masih pengen tinggal di dunia dan tidak suka untuk pindah ke alam akhirat. Karena dia tahu kalau sudah pindah ke alam akhirat dia akan tersiksa. Dan dia masih ingin menikmati dunia. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, malaikat maut pencabut nyawa datang diiringi dengan malaikat-malaikat dari langit yang berwajah hitam kelam. Saat itu para malaikat hitam itu membawa kain kafan yang sangat kasar. Lalu para malaikat yang berwajah hitam itu, mereka duduk mengelilingi seorang yang sedang sekarat tadi. Kemudian malaikat pencabut nyawa mengambil posisi pas di atas kepala orang kafir tadi. Setelah mengambil posisi tersebut, malaikat pencabut nyawa membentak orang kafir tadi dan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang hina, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhat. Kata malaikat pencabut nyawa, keluar kamu dari tubuh ini untuk menjemput kemurkaan dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mendengar bentakan tadi, nyawa yang sudah berada di kerongkongan tinggal apa? keluar karena mendengar bentakan tadi, maka nyawa tersebut lari dalam tanda kutip tunggang langgang masuk lagi ke tubuhnya. Karena dia enggak mau untuk ketemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Karena enggak mau keluar, maka malaikat pencabut nyawa memaksa dan mencabut secara paksa nyawa orang kafir tersebut. Diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana paksaannya. Kata Nabi SAW, seperti kalau kita melihat ada besi yang memiliki jeruji-jeruji kecantol di kapas yang basah. Bulet-bulet dicabut. Tapi begitu dicabut, maka akan tercerabut urat-urat dan nadi-nadinya semuanya putus. Karena ngotot gak mau keluar, suruh keluar gak mau keluar, akhirnya dicabut secara paksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat pencabut nyawa. Begitu nyawa itu sampai di tangan malaikat pencabut nyawa, langsung nyawa itu diserahkan kepada para malaikat yang berwajah hitam. Oleh mereka dibungkus dengan kain kafan yang sangat kasar, lalu diangkat dari bumi ini menuju ke langit. Saat diangkat, terciumlah dari tubuh atau nyawa orang kafir tersebut bau busuk melebihi bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Itulah orang-orang kafir. Yang dulu ketika dunianya mereka baunya wangi, penampilannya keren, beken. Ketika mati, mereka menjadi sangat hina-hina. Ketika diangkat, terciumlah bau busuk, melebihi busuknya bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian dibawa oleh para malaikat yang berwajah hitam tersebut untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di langit yang pertama, ketika minta izin untuk masuk, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir, nyawa mereka itu tidak akan pernah dibukakan pintu langit. Karena enggak pantas untuk masuk langit. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyat. Dan orang-orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga sampai pun unta masuk kemana? Ke lubang jarum. Artinya apa? Artinya mustahil. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Karena gagal masuk ke pintu langit, maka akhirnya nyawa tersebut dicampakkan lagi ke muka bumi, dikembalikan ke tubuhnya yang ada di kuburan. Begitu sampai di dalam tubuhnya yang ada di kuburan, datanglah dua orang malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Kedua malaikat itu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Man Rabbuka, siapakah Rabbmu? Kemudian Man Nabiyuka, siapakah Nabimu? Lalu yang ketiga, Madinuka, apakah agamamu? Ternyata seluruh pertanyaan itu yang kalau kita tanya mereka ketika hidup di dunia, bisa menjawab. Mereka bisa menjawab. Tapi ini masalahnya bukan di dunia, ini masalahnya di alam kubur. Maka ketika dengan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan sedemikian mudahnya, mereka menjawab, la adri, gak tahu apa itu. Saya gak tahu siapakah Rabbku, saya gak tahu apakah agamaku, saya gak tahu siapakah Nabiku. Di dalam riwayat lain disebutkan, sami'tun nasa yaquluna kadza faqultuhu. Aku dengar orang mengatakan seperti ini dan aku ikut-ikutan mengatakannya. Jadi di sini kita memberikan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keyakinan itu tidak boleh ikut-ikutan. Karena kalau keyakinan itu ikut-ikutan, nanti pada hari kiamat tidak bisa jawab pertanyaan tersebut. Maka hati-hati, perlu kita bikin pengajian judulnya keyakinan kok ikut-ikutan. Keyakinan itu sesuatu yang diyakini di mana? hati. Kok bisa ikut-ikutan? Kalau keyakinan ikut-ikutan toh, tidak tahu apa landasannya, dalilnya apa, Al-Qur'annya apa, sunahnya apa, kenapa saya meyakini ini, kur jerene dan jerene, maka tunggu nanti di hari kiamat di alam kubur, tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tersebut, walaupun digawani kerpekan sekang dunia nih. Ya, darani kok bisa ngeprek apa, dan bisa nyontek apa, yo. Siapa yang masih suka nyontek ini? Nah, jangan dipikir nanti di alam kubur itu bisa bawa contekan. Sangoni ya, mau nikmati ya ge, sangoni ge. Jawab tulisane, nek ditakoni sapa robmu, jawaben robku Allah. Jalalen ya. Nah, bisa. Itu tergantung bagaimana kondisi seseorang ketika di dunia. Ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, tidak bisa menjawab sama sekali dan dia malah kebingungan. Dalam hadis dikatakan, aku tidak paham. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara dari langit, an afrishu lahu baban ilan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukakan pintu dari kuburannya ke neraka. Jadi saat itu kuburannya dibuka pintu. Pintu kemana? Ke neraka. Dia dari situ sudah bisa melihat. Itu loh tempatku kalau nanti aku masuk ke neraka. Sudah ketahuan tempatnya di neraka. Begitu dibuka pintu tersebut, maka berhembuslah hawa panas dan bau busuk dari neraka. Masuk ke dalam kuburan neraka. Cukup sampai di situ. Disiksa oleh Allah dengan hawa panas. Belum cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya itu dipres oleh Allah azza wajalla sampai tulang belulangnya itu pecah dan menusuk satu sama lainnya. Ketika dia lagi kesakitan dengan rasa yang demikian rupa, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang yang sangat jelek wajahnya. Sangat busuk baunya dan compang-camping pakaiannya. Orang kafir itu berkata, siapa kamu? Saya tidak kenal sama saya. Saya ini dosa-dosa kamu yang dulu kamu lakukan ketika kamu di dunia. Dan orang yang jelek, yang buruk, yang bau busuk, inilah yang akan menemani orang kafir tersebut di dalam himpitan kuburan seperti itu sampai hari kiamat. Ini akibat yang akan mereka petik ketika mereka di mana? Di kuburan. Kalla sau mata'ala. Ini baru di mana? Tumma kalla sau mata'ala. Kemudian kalian akan mengetahui akibat dari kenalan kalian nanti lagi masih ditambah di mana? Di neraka. Dan itu tidak ada apa-apanya siksaan yang kalian rasakan di kuburan dibandingkan dengan siksaan yang akan kalian rasakan nanti di hari kiamat di neraka. Jadi tadi apa yang kita lihat, orang-orang yang dihimpit dengan himpitan kuburan, dipres oleh Allah, kemudian dibukakan pintu ke neraka, lalu mencium bau busuk, merasakan panas, kemudian juga ditemani oleh seorang yang sangat jelek rumahnya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan di neraka. Siksaan di neraka jauh lebih berat. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang kedua, summa kalla saufa ta'lamun, itu lebih berat daripada yang pertama. Makanya dalam Al-Qur'an, apa dalilnya Ustaz kalau siksaan di neraka itu lebih berat daripada siksaan di kuburan? Dalilnya antara lain Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Surat apa? Al-Mu'min ayat berapa? 45 sampai 46. Siapa yang tahu nama lain surat Al-Mu'min? Surat Ghafir. Surat apa? Lampun. Jadi kalau misalnya nanti di Quran cari-cari Al-Mukmin tidak ada, cari surat lain namanya surat Ghafir. Cari surat Ghafir tidak ada, cari berarti namanya surat Al-Mukmin. Kata Allah dalam surat Al-Mukmin ayat 45 sampai 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab. Fir'aun beserta kaumnya dikepung dengan azab yang sangat buruk. Apa azab tersebut? Kata Allah Azza wa Jalla, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan sore, api neraka itu ditampakkan, dikelilingkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi sekarang ini, mulai dari Fir'aun itu tenggelam, sampai sekarang dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Setiap hari. Fir'aun mati kapan? Tahun berapa? Tidak tahu. Sama. Tidak tahu juga. Tapi yang penting sudah apa? Sudah lama. Jadi Fir'aun itu siksaannya sudah begitu lama dia merasakan. Siksaan di alam barzah. Dan itu belum apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab." Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada Fir'aun dan kaumnya, "Masuklah kalian ke dalam azab yang jauh lebih pedih daripada yang kalian rasakan." Jadi, ini ayat menunjukkan bahwa siksaan di hari kiamat itu lebih berat daripada siksaan di alam kubur. Makanya Allah mengulang firman-Nya, "Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun." Yang pertama berbicara tentang akibat di mana? Di kuburan. Yang kedua berbicara tentang akibat di dalam neraka. Itu dalil dari Al-Qur'an. Surat apa tadi? Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa siksaan di neraka lebih parah, lebih berat daripada siksaan di alam kubur. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan hasan oleh Syekh Al-Albani. Diawali dengan sebuah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman kalau lagi berkunjung ke kuburan nangis. Saking banyaknya air mata yang mengucur sampai jenggotnya itu basah kuyup. Kalau jenggot basah kuyup itu artinya nangisnya banyak, apalagi jenggotnya orang Arab, bukan jenggotnya kayak kita-kita ini cuma 1, 2, 3. Itu orang Arab itu jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat kok sampai basah kuyup, itu berarti nangisnya beneran. Maka ditanya suatu saat sama salah seorang yang melihat Utsman nangis ketika datang ke kuburan. Kata orang tersebut, "Tadkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hada." Kata orang tersebut, "Utsman, kamu ketika mengingat surga dan neraka enggak nangis. Kenapa ketika kamu ziarah kubur kamu nangis? Kenapa justru ketika kamu ziarah kubur nangis, ketika kamu ingat surga dan neraka kamu tidak nangis?" Utsman bin Affan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah.'" Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kuburan itu merupakan pintu pertama masuk ke mana? Ke akhirat. "Wa inna jaminhu wa ma ba'dahu aisa." Seandainya seorang masuk ke kuburan, dia selamat. Artinya dia selamat dari siksaan kubur, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Itu orang yang selamat. Berarti kebalikannya, fa illam yanju. Kalau misalnya di kuburan saja tidak selamat, fama ba'dahu ashad. Maka sesungguhnya perjalanan berikutnya jauh lebih sulit dan siksaannya lebih kejam. Hadis riwayat Jabir dinyatakan hasan asy-Syafi'i. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa kana saufa ta'lamun, ayat yang ketiga berbicara tentang akibat di mana? Di kuburan. Ayat yang keempat berbicara tentang azab di neraka. Nah, sekarang yang agak mungkin membingungkan sebagian orang itu pendapat yang terakhir itu. Ayat ketiga tertuju kepada orang kafir, ayat keempat tertuju kepada kaum mukminin. Kalau orang kafir ya insya Allah kita mudeng bisa. Tapi kok siapa? Kaum mukminin. Kok kaum mukminin juga masuk-masuk ke sini? Gimana sih? Kalau orang kafir kita jelas wajar lah orang kafir diancam ya. Tapi orang iman kok diancam? Gimana Ustaz? Pertanyaan ini mirip kayak pertanyaan sebagian orang, bukankah kita orang Islam sudah berada di jalan yang lurus? Sudah belum? Sudah. Islam itu jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, kenapa setiap hari kita berdoa? Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Enggak gemen-gemen, minimal kita berapa kali? Berapa kali? 17 kali? Semuanya yang hadir di sini 17 kali minimal? Alhamdulillah. Harus minggu sepesan, Bok. Ada sebagian orang boleh jaluk, boleh pur seminggu minggu rontok. Kapan? Sholat Jumat dan dua rakaat. Malah anak yang lebih parah manik. Setahun pur ping papat, tok. Ini orang yang beriman, yang benar-benar beriman, minimal dalam sehari dia berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Loh, kurang apa sih kok dia mis lurus? Ini kira-kira pertanyaan mirip dengan seperti itu. Apakah orang yang beriman masih perlu untuk diingatkan? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Karena orang yang beriman juga akan digoda. Oleh siapa? Oleh setan. Justru malah biasane godane wong beriman kuwi luwi gedhe tinimbang wong kafir. Kok bisa sih? Kenapa orang yang beriman malah godaannya lebih gede daripada wong kafir? Kenapa? Jeruk orang makan jeruk kayak gue. Sebagian ulama mengumpamakan orang kafir itu seperti sebagian ulama mengumpamakan setan seperti maling. Seperti apa? Maling. Maling itu kalau mau nyuri itu kira-kira ngincer rumah sing wis rusak orang ana isine. Apa ngincer rumah sing megah sing akeh barang-barang berharganya? Yang mana? Yang mana? Kok tahu? Ya maklum Ustaz, bukan berdasarkan pengalaman Ustaz. Bukan. Tapi ya secara logika itu yang namanya maling, yang mesti golek rumah sing apik. Sing ana isine. Orang mungkin maling kuwi golek rumah sing rusak, sing bodol, sing ora ana isine. Bisa dipahami analoginya? Apa coba? Kalau orang kafir itu tidak ada isinya. Mau diambil apanya orang kafir? Ya. Sudah rusak. Kayak rumah rusak, tidak ada isinya. Tidak ada yang menarik. Kalau orang yang beriman, menarik untuk digoda. Karena dia memiliki sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat mahal. Apa itu? Iman. Jadi, setan itu harus nyolong iman. Dan setan ini ingin merusak iman. Apa tujuannya setan merusak iman? Boleh balas. Mencari apa? Teman. Mencari teman di mana? Di neraka. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita sudah beriman, itu tidak berhenti sampai di situ. Oh, yang wis Islam lah yang mesti melebu surga. Ora salat ya ora apa-apa. Sing penting wis Islam. Islam apa nih Pak? KTP ini. Apa ingane nang hari kiamat warok sangu KTP? Mengharap kepada Allah, ya Rabbi, ke sanguku KTP. Ya. Jadi ketika kita sudah beriman, itu kita masih tetap dituntut untuk berhati-hati. Karena bisa jadi orang beriman, dia ngalih. Mungkin enggak? Mungkin. Jangankan berbicara masalah ngalih. Keislaman kita saja, enggak ada yang jamin loh. Kita itu masih tetap beragama Islam sampai kita mati. Apa jenengan punya, kita punya jaminan, oke, kok Arab Islam nanti mati, apakah kita punya jaminan seperti itu? Tidak. Jangankan sampai mati, sampai besok saja tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita sampai besok masih beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau SAW, badiru bil a'mal. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal. Cepat-cepatlah kalian untuk beramal. Berlomba-lombalah kalian untuk beramal. Fitanan kakifa'in laylin muzlim. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Seperti lapisan-lapisan malam yang gelap gulita. Kalau sudah datang masa fitnah, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalau sudah datang masa fitnah, seseorang di pagi harinya masih beriman, sore harinya dia sudah kafir. Jadi cepat sekali agama itu berubah. Kemudian kata Nabi SAW, au yumsi mu'minan wa yusbihur kafiran. Ada sebagian orang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunia. Karena orang tersebut telah menjual agamanya dengan sesuatu yang sifatnya duniawi atau gemerlapnya dunia. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita walaupun sudah beragama Islam, cukup hanya sekedar pakai label. Kita harus terus beramal. Beramal, menjauhi kelalaian. Jangan sampai kalau kita lalai sedikit, tarik lagi. Ya. Ke jalan bengkok sedikit, tarik lurus lagi. Jangan sampai kita membiarkan diri kita di dalam pusaran kelalaian. Sampai akhirnya, na'udzubillah min dzalik, akan mati dalam kelalaian. Tapi kita terus beramal, jatuh kita terbangun lagi. Maksiat kita tobat lagi, maksiat tobat lagi. Jatuh bangun, terus bangun. Jangan berhenti bangun. Jangan berhenti tobat kecuali ketika kita sudah dijemput oleh ajal kita. Saat itulah kita baru selesai untuk berusaha keras mengumpulkan pundi-pundi pahala insyaallah. Dan jangan lupa untuk berdoa agar dikaruniai keistiqomahan oleh Allah azza wa jalla. Allahu ta'ala wa subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.